Membahas tentang tentang mengangkat kedua tangan karena seorang bertakbir. Yang mana mengangkat kedua tangan karena bertakbir takbiratul ihram ini sebatas perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Dan barakallahu fikum, kaifiyah atau tata cara tatkala mengangkat kedua tangan, tatkala kita bertakbir takbiratul ihram, kemarin juga sudah kita jelaskan, yaitu seorang mengangkat kedua tangannya dan permukaan telapak tangannya ini menghadap ke arah kiblat. Adapun jari-jarinya tanpa direnggangkan sekali dan tanpa dirapatkan sekali, biasa saja, ya, dihadapkan dua tangannya ke arah kiblat tanpa direnggangkan, tanpa dirapatkan, biasa, sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Adapun sejajar dengan telinga, kemarin sudah kita sampaikan, yang sejajar dengan telinga adalah ibu jari. Yang sejajar dengan telinga adalah ibu jari, dan ini tidak menafikan kedua telapak tangan kita menghadap ke arah kiblat. Jadi tetap seperti ini, ya. Tidak jauh-jauh dari telinga. Kemudian kita sampaikan tidak perlu jauh-jauh dari telinga sampai seperti ini. Yang seperti ini juga tidak bagus. Yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam adalah sejajar dengan dada, ya. Atau sejajar dengan telinga, itu saja. Yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasalam, sehingga barakallahu fikum menjadi perkara yang sangat ditekankan untuk kita mengikuti apa yang beliau laksanakan dalam salatnya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian pembahasan selanjutnya, ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah seorang mengucapkan takbiratul ihram sembari mengangkat kedua tangannya, setelah itu maka dia disyariatkan untuk meletakkan kedua tangannya di dadanya. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, "Tsumma yadhu yadahu al-yumna 'ala al-yusra aqbat takbir." Kemudian seorang yang salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah dia bertakbir. Wa huwa min sunanil anbiya'i alaihi musallatu wassalam. Dan hal ini termasuk daripada sunnah-sunnahnya para nabi, termasuk dari ajarannya para nabi alaihi musallatu wassalam. Wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini kepada para sahabatnya. Fala yajuzu isdaluhuma. Maka tidak diperbolehkan untuk tidak meletakkan kedua tangan, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah kita bertakbir. Atau lebih dikenal di tempat kita adalah dengan bersedekap, ya. Bersedekap setelah seseorang bertakbir mengangkat kedua tangannya. Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Innana ma'asyara anbiya nu'maru bi an nadha'a aymanana 'ala syama'ilina fi shalah." Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kami segenap para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami tatkala kita melaksanakan salat. Ini berarti bukan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Namun ini juga adalah ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka salat, para nabi, begitu pula para nabi tersebut memerintahkan umat-umatnya, mereka meletakkan tangan kanan-kanan mereka di atas tangan-tangan kiri mereka. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari awal beliau salat sampai beliau wafat. tidak pernah diriwayatkan dalam satu hadis pun bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai takbir tidak bersedekap, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Tidak ada satu hadis pun. Hanya saja ada salah satu dari empat imam madhab yang berpendapat diperbolehkan seseorang untuk isdal. Ya, namanya isdal itu tidak bersedekap. Jadi setelah takbir dia meletakkan kedua tangannya seperti ini tanpa bersedekap. Salah satu imam yang berpendapat dengan pendapat seperti ini adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berpendapat tidak mengapa isdal. Beliau barakallahu fikum berpendapat dengan pendapat ini dengan melihat sebuah riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Zubair bahwasanya beliau dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Amr bin Dinar Ibnu Zubair pernah beliau salat tanpa meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Jadi beliau melakukan isdal. Dan Al-Imam Malik rahimahullah beliau menyatakan ini merupakan sebuah tata cara salat yang datang dari seorang sahabat yang tidak mungkin seorang sahabat melakukannya tanpa instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti seorang sahabat melakukan salah satu tata cara salat pasti mendapatkan pelajarannya dari gurunya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang sahabat mengada-ngada berbuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi assalatu wasallam. Ini sisi pendalilan yang dibawakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, sehingga yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'la wa a'lam, pendapat yang sampai saat ini masih saya pegangi, bersedekap merupakan sunnah muakkadah. Bersedekap merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan dan tidak sampai pada derajat wajib. Namun ada satu poin yang penting untuk diperhatikan. Kita di Asia Tenggara khususnya hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat kental dengan madhab Syafi'i, yang sangat kental dengan madhab Syafi'i, yang mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah salah seorang dari ulama, dari imam yang berpendapat akan disyariatkannya atau diwajibkannya bersedekah. Ini Al-Imam Syafi'i. Sehingga seluruh kaum muslimin alhamdulillah kebanyakan di Asia Tenggara ya, mereka bersedekah di dalam sholat-sholat mereka, berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah Afrika seperti Jazair, Libya, Sudan, kemudian Somalia, kemudian barakallahu fikum Rwanda ya, dan negara-negara yang ada di sekitar Afrika. Begitu pula Maroko, mereka itu termasuk orang-orang yang kental madhab Malikinya. Sehingga kalau antum ke sana melihat orang sholat tidak bersedekap, jangan langsung dituduh Syiah. Jangan langsung dituduh Syiah, karena mereka berpendapat dengan pendapat imam mereka, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan di daerah Afrika-Afrika sana, Libya, Maroko, Jazair, Algeria ya, Sudan, Somalia, dan begitu ke bawah terus itu. Mereka kental madhab Malikinya. Nah, kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang diwarnai dengan madhab Syafi'i, terlebih isu yang sangat santer di negara kita, kalau melihat ada orang sholat gak sedekap, mata-mata sudah pada tertuju pada orang tadi dan langsung iminya bulan adalah Syiah. Ya kan? Iminya langsung simpulan adalah Syiah, tanpa melihat apa kesimpulan berpendapat dengan pendapat Imam Malik atau pendapat imam yang lain. Ya. Oleh karenanya, barakallahu fikum, kita lebih baik untuk senantiasa bersedekah. Di samping itu adalah sunnah muakkadah. Walaupun tidak bersedekah pun tidak mengapa, akan tetapi menghindari isu-isu yang akan dilontarkan kepada kita tatkala kita melakukan perkara yang aneh di mata manusia. Nah, seperti tadi. Kalau kita tidak bersedekah, langsung nanti didatangi Bapak Syiah ya. Salatnya yang seperti ini barakallahu fikum, lebih baik untuk kita laksanakan bersedekahnya. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullah beliau melanjutkan, wa yadha'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa 'ala ar-rusghi was-sa'idi wa taratan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Dan seorang yang salat meletakkan tangan kanannya di atas atau di punggung telapak tangan kirinya, atau diletakkan tangan kanannya di pergelangan tangan kirinya, atau di lengan tangan kirinya. Dan terkadang seorang yang sholat boleh untuk bukan sekedar menempelkan, akan tetapi ini namanya apa bahasa Indonesianya? Memegang ya. Kalau ini kan tadi menempelkan, yang seperti ini memegang. Dan terkadang seorang yang sholat memegang ya lengan kirinya atau pergelangan tangannya. Barakallahu fikum. Dalam ucapan beliau Syekh Al-Albani rahimahullah yang barusan saja kita baca, beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap tatkala kita selesai bertakbir takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Di dalam bersedekap diberikan dua opsi. Yang pertama adalah hanya sekedar menempelkan, yang kedua adalah memegang. Ya. Yang pertama menempelkan, yang kedua adalah memegang, menggenggam. Kalau memegang, nempel juga memegang, menggenggam. Baik. Dan yang menempelkan, menempelkan tangan kanan pada tangan kiri, ini diberikan juga tiga pilihan. Diberikan tiga pilihan dan semua itu datang riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri seperti ini. Yang ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah di pergelangan, berarti agak turun sedikit ya, di pergelangan antara ini kalau bahasa Arabnya sa'id, kalau bahasa Indonesianya apa? Lengan ya, lengan. Kalau ini rusghun, ini sa'idun, ini kafun kalau bahasa Arab. Bahasa Indonesianya mungkin ini telapak tangan, pergelangan dan lengan, ya kan? Tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Yang kedua adalah agak turun ke bawah, yaitu di pergelangan, ditempelkan di pergelangan. Yang ketiga adalah di lengan, di lengan kiri. Dan tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hadis pun yang beliau meletakkan tangan kanan beliau sampai ke siku-siku. Yang seperti ini tidak datang dari Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam. Hanya tiga pilihan saja: telapak tangan, kemudian di pergelangan dan di lengan. Nah, ini yang hanya menempelkan saja. Adapun yang menggenggam silakan, mau digenggam seperti ini di atas tangan kanan kita menggenggam tangan kiri kita, atau tangan kanan kita menggenggam pergelangan kita, atau tangan kanan kita menggenggam lengan kita. Dan dari pilihan yang kita sebutkan ini, para ulama menyebutkan mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal. Pilihlah cara bersedekap yang paling nyaman menurut Anda. Itulah yang paling afdal, yang paling bisa membawa Anda khusyuk di dalam sholat Anda, maka itulah yang paling afdal. Silakan, Anda sudah terbiasa dari kecil di sini, ya. Silakan, Anda terbiasa dari kecil dan nyaman secara kekhusyuan di sini, silakan. Asal nyamannya itu tidak dalam perkara yang tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang sudah nyaman dari kecil sampai ke siku-siku seperti ini harus dirubah, ya. Sampai siku-siku harus dirubah. Apalagi yang barakallahu fikum menempelkan telapak tangan ke telapak kiri, ditempelkan di dekat pinggang, ini juga perlu untuk dibedahi. Nanti akan ada pembahasan yang akan kita bahas. Baik. Itulah barakallahu fikum beberapa tata cara yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam seputar tentang bersedekah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau melanjutkan, wa yad'uhuma ala sadrihi faqat. Ar-rajulu wal mar'atu fi dzalika sawa'un. Dan seorang yang salat meletakkan kedua tangannya itu di atas dadanya saja. Laki-laki dan perempuan sama dalam hal ini. Ini barakallahu fikum pendapat yang beliau kemukakan, bahwasanya hanya di atas dadalah seseorang bersedekah. Dada sini berarti seperti ini, ya. Ini pendapat beliau. Namun pendapat dari ulama yang lain, dan itu adalah pendapat yang lebih kuat, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga riwayat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya tatkala bersedekah di dada atau di bawah dada, yakni di atas pusar. Di atas pusar, di bawah dada. Dan kata para ulama ulughah, para ahli bahasa sastra Arab, meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar, itu masih dibilang dengan meletakkan tangan di atas dada. Karena, barakallahu fikum, di dalam bahasa Arab, yang berada di depan kita, ya, anggota tubuh yang ada di depan ini, selama tidak sampai di bawah pusar, itu masih bisa disebut dengan sadar, masih bisa disebut dengan dada, karena ini letaknya di depan. Sehingga barakallahu fikum, pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah meletakkan kedua tangan tatkala bersedekap hanya di atas dada, ini secara sastra Arab bisa dibawa meletakkan kedua tangan di bawah dada, di atas pusar, dan ini juga datang riwayatnya dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Silakan. Berarti di sini ada dua opsi. Di sini ada dua opsi. Mau di atas pusar, ya, atau di atas, di tepat pada dada. Dan para ulama menyebutkan yang paling afdal adalah yang paling nyaman. Yang paling afdal adalah yang paling nyaman. Silakan. Antum lebih nyaman di mana, itulah yang lebih afdal, yang lebih dapat mendatangkan kekhusyuan antum. Selama tata cara tersebut datang dari An-Nabi alaihi salatu wasalam, maka itu adalah perkara yang afdal, itu adalah perkara yang baik, yang paling bagus untuk dilakukan. Karena kekhusyuan dalam salat itu adalah yang paling inti. Ya. Tata caranya selama itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohkan, silakan pakai. Yang paling nyaman itu yang paling bagus untuk Anda lakukan. Kalau kita bersedekap di atas dada sepertinya kurang nyaman karena tidak terbiasa, terus menerus di atas pusar juga tidak mengapa, silakan. Atau kita tidak nyaman di atas pusar, lebih nyaman untuk bersedekap di atas dada karena sudah dari dulu melakukan hal yang seperti ini, silakan. Silakan. Semua perkara ya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu lebih nyaman untuk kita lakukan dan lebih membawa kita untuk khusyuk, itu yang lebih afdal. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau melanjutkan, wa la yajuzu an yadha yadahu al-yumna ala khasiratihi. Dan tidak diperbolehkan seseorang meletakkan tangan kanannya di atas pinggangnya. Di atas pinggangnya. Inilah yang datang sebuah riwayat dari An-Nabi alaihi salatu wasalam annahu naha Rasulullah sallam an yusalliya mukhtasiran. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau melarang seorang untuk salat mukhtasiran. Salat secara mukhtasiran secara bahasa adalah salat dengan berpinggang. Salat dengan berpinggang. Dan para ulama banyak menyebutkan tafsir dari makna mukhtasir atau berpinggang ini. Kurang lebihnya ada 5 tafsiran yang dikemukakan oleh para ahli fikih seputar tentang makna mukhtasiran yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu salat berpinggang. Yang pertama adalah barakallahu fikum wad'ul yadil yumna 'alal khasiratil yumna. Meletakkan tangan kanan pada pinggang kanan. Seperti ini. Ya. Salatnya tidak bersedekap akan tapi tangan kanannya diletakkan di pinggang kanan. Tafsir yang kedua, tangan kiri diletakkan di pinggang kiri, kemudian tangan kanannya tidak bersedekap. Atau tafsir yang ketiga juga, yang juga dikemukakan oleh mereka para ahli fikih adalah meletakkan tangan kanan di pinggang kanan, meletakkan tangan kiri di pinggang kiri. Seperti ini salatnya. Seperti orang marah-marah. Seperti ini, ya kan? Kemudian tafsiran yang lain juga, wad'u al-yadil yumna al-yadil yusra al-khasiratil yumna. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian ini diletakkan di pinggang kanan. Yang seperti ini juga termasuk sholat berpinggang yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di pinggang kiri. Yang seperti ini juga barakallahu fikum termasuk tafsiran makna mukhtasiran salat berpinggang yang dilarang oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya bahwasanya seorang yang salat dengan berpinggang tadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian diletakkan di pinggangnya, kata dia, karena di sini itu adalah tempatnya hati. Ya, supaya saya lebih mantap sholatnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau membantah. Beliau membantah. Yang seperti ini bukan termasuk tuntunan dari An-Nabi alaihi salatu wasalam. Terlebih yang namanya qalbun. Qalbun dalam bahasa Arab itu artinya adalah jantung. Ya, qalbun, hati. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan pada tubuh seseorang itu ada segumpal daging yang apabila baik daging tersebut baik seluruh amalannya, apabila jelek dagingnya jelek amalannya, yaitu qalbun. Secara bahasa Arab artinya, kalau kita translate ke bahasa Indonesia artinya adalah jantung. Jantung tanya di mana, Ikhwan? Tengah atau di samping? Kalau hati, hati maksudnya hati yang itulah yang biasa kena liver, naudzubillah ya. Itu kan penyakit hati, ya kan? Begitu pula ya hati. Itu namanya dalam bahasa Arab kabidun, bukan qalbun. Dan kabid, hati, tepatnya di sini. Ya kan? Tepatnya di sini ya. Tepatnya di sini. Nah, sehingga dari segi bahasa saya sudah bisa terbantah. Apalagi kita mau menggunakan bukti-bukti yang syaib. Itulah barakallahu fikum. Sebagaimana datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salat berpinggang merupakan perkara yang dilarang oleh An-Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hikmah dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk salat berpinggang, di antaranya karena salat dengan cara tersebut adalah perbuatan Yahudi. Dikatakan juga itu perbuatan syaitan. Dikatakan juga bahwasanya iblis turun dari surga dengan gaya seperti itu, yaitu meletakkan tangan kanan di pinggang kanan, meletakkan tangan kiri di pinggang kiri. Ya, ini juga beberapa hikmah yang disebut oleh para ulama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Baik. Inilah barakallahu fikum seputar tentang bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan alhamdulillah saya tidak bisa menyampaikan materi sampai Isya karena ada acara yang perlu untuk dihadiri dan acaranya pada Isya. Jadi saya mohon maaf, mungkin sampai di sini dulu kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Taib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Masih 15 menit lagi.